Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwan fi din azzakumullah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar kaum muslimin dengan dasar keislaman mereka merupakan nikmat yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, mengingatkan tentang hal ini, disebutkan di Ali Imran 103, wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah Azza wa Jalla melunakkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara, menjadi ikhwah. Ayat ini barakallahu fikum berkenaan dengan orang-orang yang dahulu di kota Madinah, di kota Yathrib. Di sana ada suku Aus, ada suku Khazraj. Dua kabilah besar di kota Yathrib, kota Madinah. Di masa lalu mereka saling bermusuhan, saling berseteru, bahkan saling membunuh, bahkan saling menumpahkan darah. Peperangan-peperangan muncul di tengah-tengah mereka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka nikmatul Islam, diberi taufik oleh Allah untuk memeluk agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, yang didakwahkan di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan Islam itulah akhirnya mereka semuanya menyatu sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin. Hilang setelah itu peperangan di antara mereka, pertikaian di antara mereka, permusuhan di antara mereka. Mereka lalu menjadi ikhwah yang bersaudara, yang saling mencinta dengan Islam yang ada pada mereka. Allah mengingatkan dengan ayat ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a. Tatkala kalian dahulu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian dengan Islam ini. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Naam, ukhuwah Islamiyah adalah nikmat azimah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya anugerah dari Allah. Allah yang berkehendak adanya ukhuwah. Manakala Allah mencabut ukhuwah dari dua orang atau dari sekelompok orang, maka tidak akan ada yang mampu untuk mewujudkan ukhuwah. Walaupun itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau difasilitasi dunia dan seisinya, tidak bisa, tidak bakal mampu untuk mewujudkan ukhuwah di tengah-tengah umat manusia. Allah lah yang melembutkan hati mereka, Allah lah yang memberikan nikmat ukhuwah kepada mereka. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Anfal ayat yang ke-63, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Rasul, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan sanggup, tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, perlu untuk kita sadari bersama. Ukhuwah yang terjalin, yang sudah terjalin di antara kita kaum muslimin, di antara kita yang berupaya mengamalkan sunnah. Anda bisa bersahabat dengan si fulan, interaksi dengan si alan, bertemu dengan akh fulan, akh alan, dengan hati yang tenang. Engkau bercengkrama dengan dia, bermajlis dengan dia, berbincang-bincang dengan dia dengan penuh ketenangan. Ketemu engkau berjabat salam, engkau mu'anaqah, tanya kabar, bagaimana kabar, menyenangkan. Ingat, itu nikmat dari Allah semata. Itu anugerah dari Allah semata. Wajib kamu syukuri. Allah lah yang menjadikan kalian semua bersaudara. Yang memberi kemudahan, memberi taufik kepada kamu semua. Bisa bercengkrama dengan yang lain dengan penuh ukhuwah. Kalau seandainya Allah mencabut laqadarullah, Allah mencabutnya dari kalian, tidak akan pernah ada dua orang mau bertemu. Jangankan bercengkrama, tatap muka, dia enggak mau. Yang muncul kebencian, yang muncul permusuhan, yang muncul perseteruan. Tidak ada lagi yang namanya bercengkrama, bercanda, tidak ada lagi yang namanya hati yang lunak. Ketika Allah mencabut ukhuwah daripadanya. Jangan remehkan ukhuwah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika membawakan Al-Anfal ayat yang ke-63 membawakan sebuah athar dari Abdah bin Abi Lubabah. Dia mengatakan, aku pernah berjumpa, bertemu dengan Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, ulama tabi'in pada masanya. Kemudian saya menjabat tangan beliau, beliau menjabat tangan saya, ketemu jabat tangan. Lalu Mujahid rahimahullah membawakan sebuah athar, sebuah riwayat yang maknanya ialah, apabila ada dua orang muslim yang saling bertemu, lalu mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka akan berjatuhan, akan gugur. Sebagaimana daun-daunan gugur dari pohonnya. Katanya Abdah, inna hadzal yasir. Pahalanya kok besar banget. Amalnya ringan, ketemu orang, jabat tangan, gampang. Itu bayangan dia. Inna hadzal yasir. Kok gampang sekali, kok mudah sekali. Ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan seorang muslim, kita jabat tangan, gugur semua dosanya kita ini. Katanya Mujahid, la taqulu dzalik. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim. Dibawakan ayat yang dibacakan tadi. Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Nabi menginfakkan, membelanjakan semua yang di muka bumi ini, kamu tidak bakal sanggup melembutkan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Jangan dibilang gampang. Katanya Abda, fa'araftu annahu afqah minni. Saya sekarang tahu Mujahid lebih faqih daripada aku. Itu jangan anggap ringan. Ketemu dengan teman, assalamualaikum waalaikumsalam, jawab tangan, gimana bekhair, alhamdulillah, masya Allah. Jangan engkau anggap ringan yang satu ini. Enak juga ya, ketemu dengan orang, jabat tangan, gugur semua, dosa saya yang ada wala besar, enteng banget. Jangan bilang begitu. Itu anugerah dari Allah. Itu taufik dari Allah Azza wa Jal. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Syukuri. Itu perkara besar. Hanya Allah yang memberikan anugerah seperti itu. Nabi saja, tidak sanggup. Rasul, tidak sanggup. Walaupun diberi fasilitas, dipergunakan semua yang di muka bumi ini untuk mengakurkan dua orang, tidak bakal bisa. Tapi Allah lah yang melembutkan hati mereka. Maka ikhwan fillah azzakumullah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manakala kamu merasakan adanya ukhuwah terjalin di tengah-tengah para ikhwah, di tengah-tengah kaum muslimin. Anda ketemu dengan fulan, dengan alan, dengan nyaman, dengan tenang. Merasakan persahabatan dan pertemanan. Masih menyatu hati-hati kalian. Nikmat dari Allah Azza wa Jal. Syukuri. Jaga. Pelihara. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusakkan ukhuwah. Nanti nikmat Allah tadi akan dicabut dari kalian. Dicabut, yang muncul adalah permusuhan, kebencian, persengketaan, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang sangat dikecam dalam Islam. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah azzakumullah, karena ukhuwah itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib disyukuri dan wajib untuk kita lestarikan, kita jaga. Dalam pandangan Islam, ukhuwah Islamiyah ini ada konsekuensi-konsekuensinya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan perjumpaan kita kali ini. Konsekuensi ukhuwah. Supaya kita paham, yang namanya ukhuwah itu bukan semata-mata kenal. Bukan semata-mata fulan, ini namanya Alan, kenal dengan dia, bas, tidak. Ukhuwah Islamiyah itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang besar. Yang harus dan wajib diwujudkan, dilakukan, dijalankan oleh masing-masing kita, muslim. Terkait dengan saudaranya. Barakallahu fikum. Konsekuensi inilah barakallahu fikum yang akan membedakan nanti. Antara akhun shadiq wa akhun kadzib. Siapa dari saudara kita yang jujur, yang tulus dalam berukhuwah? Siapa pula di antara mereka yang kadzib, yang berdusta pada ukhuwahnya? Konsekuensi ini pula barakallahu fikum, yang dengannya kita akan tahu siapa yang akhun haqiqatan, siapa yang saudara kita yang sesungguhnya, siapa teman kita yang sesungguhnya, siapa ikhwah kita yang sesungguhnya, dan siapa pula yang bukan. Ini semua dengan konsekuensi-konsekuensi ukhuwah. Di antara kemanfaatannya, barakallahu fikum, ialah di samping poin-poin tadi, ini semua untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin secara umum, dan yang berupaya mengamalkan sunnah di antara mereka secara khusus. Terjaga ukhuwah mereka, maka terjaga pula, langgeng pula nikmat Allah atas mereka yang namanya nikmatul ukhuwah. Ini konsekuensi ada di pundak masing-masing kita selaku muslim dan muslimah. Ingat baik-baik, konsekuensi ini yang akan membuat, yang akan bisa memperjelas statusnya kita ini. Kita ini orang yang jujur ataukah tidak dalam berukhuwah, tulus ataukah bukan dalam perkara ukhuwah, akan diketahui kita adalah saudara atau akh atau ikhwah yang sebenarnya, ataukah hanya sekedar slogan saja. Tayib, kita mulai penyebutan poin-poin konsekuensinya. Yang pertama adalah barakallahu fikum. Yang pertama barakallahu fikum, an-nasihah. An-nasihah. Menegakkan prinsip nasihat di antara kita yang berukhuwah. An-nasihah. Menasehati. Ya. Nasihat ini barakallahu fikum, sekali lagi satu konsekuensi dari konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Nasihat ini pula sebagai bukti nyata kejujuran ukhuwah kamu kepada orang lain. Barakallahu fikum. An-nasihah di sini maknanya adalah, barakallahu fikum, iradatul khairi lil mansuhi lahu. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki, menginginkan kebaikan-kebaikan untuk pihak yang dikasih nasihat. Menghendaki kebaikan-kebaikan untuk pihak yang dikasih nasihat. Baik kebaikan-kebaikan pada agamanya, ini yang paling penting, atau kebaikan-kebaikan pada dunianya, ini juga termasuk. Engkau sebagai saudara, sebagai akhun fillah, kamu ini mengharapkan, mendambakan teman-teman kalian, ikhwah-ikhwah yang ada, mereka mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kebaikan pada agama mereka atau kebaikan pada duniawiyah mereka. Bahasa yang lain yang disebutkan oleh para ulama, nasihat ialah izharu ma fihi salahul mansuhi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Ya, menampakkan, menampilkan segala sesuatu yang mengandung unsur kemaslahatan. Menampakkan, menampilkan segala sesuatu yang mengandung unsur kemaslahatan bagi saudara kita yang dinasihati tadi. Baik kemaslahatan pada kehidupan dunianya atau kemaslahatan terkait dengan akhiratnya. Barakallahu fikum, menampakkannya, mendambakannya, mengharapkannya. Si fulan, saudara kita karena Allah bisa mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan terkait dengan agamanya, terkait dengan dunianya. Itu makna an-nasihatu lahu. Ini merupakan bagian terpenting bagi agama, pada agama Islam. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya ad-dinu nasihat. Dalam Sahih Muslim dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausadari radhiyallahu an, Rasul mengatakan ad-din an-nasihat, agama itu nasihat. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menerangkan lafaz hadis di atas, ai an-nasihatu afdalu dini wa akmaluhu, yakni yang namanya nasihat adalah agama yang paling afdal, agama yang paling sempurna. Nasihat di antaranya adalah wa ammatihim, nasihat untuk keumuman kaum muslimin. An-nasiha, menasihati saudara kita, termasuk hukukul muslimin, satu hak dari hak-hak muslim yang wajib kita tunaikan. Hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah wa idzastan sahaka fansahhu. Kalau dia minta kepada kamu nasihat, maka beri dia nasihat. Ini barakallahu fikum, konsekuensi yang paling pertama, yang paling utama, yang paling mahal dalam bab ukhuwah. Kalau dibahasakan sama Syekh Al-Albani rahimahullah, ini adalah thamanul ukhuwah, bayaran, ya, bayaran yang mahal untuk sebuah ukhuwah. Bahasa orang dagangan, ukhuwah itu tidak gratis. Ya, ukhuwah tidak gratis. Ada bayarannya. Kamu harus membayar untuk ukhuwah ini. Apa bayarannya? An-nasiha. An-nasiha. Bayar ukhuwah ini dengan engkau berupaya menasihati saudara kamu karena Allah. Kamu menghendaki, mengharapkan, menampakkan, menampilkan kebaikan untuknya, hal-hal yang bermaslahat untuknya, baik terkait dengan dunianya atau agamanya. Itu global ya, Ikhwan. Rinciannya panjang. Terkait dengan keseharian yang intinya adalah teman kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan agama. Sebagai contoh saja, ada teman kita yang jahil, yang belum banyak mengerti bimbingan agama. Kamu ajari dia bimbingan-bimbingan agama sehingga dia ngerti agama. Itu nasihat. Teman kamu ini barakallahu fikum fakir, miskin. Kamu punya kelebihan rezeki, kamu bantu dia, kamu santuni dia. Nasihat ya, Pak. Itu merupakan bentuk menasihati dia. Dia sedang galau dan risau. Banyak permasalahan, banyak problematika. Datang kepada kamu, curhat kepada kamu. Tahu curhat ya? Dia mencurahkan isi hatinya kepada kamu. Kamu simak dengan baik, kamu dengarkan dengan baik. Kamu semangati dia, kamu motivasi dia, kamu arahkan dia. Nasihat. Nah begitu ya, menasihati mereka. Sehingga maknanya sangat luas. Ya, disingkat dengan poin tadi, menghendaki kebaikan-kebaikan untuk saudara kita tadi, kebaikan dunia atau kebaikan agama. Intinya kamu jadikan teman tadi itu kayak kamu sendiri. Seperti disebut dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini disebut dengan an-nasiha, Jadi jangan dibayangkan cuma satu poin, nasihati teman kita, antum gini gini gini gini gini gini gini gini. Itu satu poin kecil dari makna nasihat. Baik, yang dimaukan menghendaki kebaikan untuk saudara kita. Terkhusus dan terutama ketika teman kita itu ada sesuatu yang tidak beres. Ada zallah, ketergelinciran, ada khata', kesalahan, ada hal-hal yang kurang tepat, kaiban, atau sebuah kesalahan, atau sebuah kemungkaran. Maka di antara konsekuensi, konsekuensi engkau sebagai saudaranya karena Allah, kamu perbaiki dia, kamu luruskan dia, kamu benahi kekurangan-kekurangan dia, kamu luruskan dia dari kesalahannya atau kemungkaran-kemungkarannya dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Disebutkan dalam athar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal Bukhari fil al-Mufrad, beliau mengatakan al-mu'minu mir'atu akhih idza wajada fihi aiban aslahahu. Aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi temannya. Kaca, cermin bagi teman yang lainnya. Apabila dia mendapati padanya ada keaiban, maka dia akan memperbaiki keaiban tadi. Oh, ada yang aib, dibersihkan kaca tadi itu supaya bening kembali. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah. Terkadang yang namanya nasihat disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Karena teman kita itu orangnya gampang menerima nasihat. Ada kalanya pula barakallahu fikum akan sedikit tegas. Lembut, halus, tapi bahasanya tegas. Karena teman tadi itu banyak yang errornya. Tegesi gitu. Ini kok ngulangi lagi, salah lagi, ditegesi. Ada kalanya pula barakallahu fikum yang namanya nasihat. Paham ya? Yang enggak cukup dengan dicelup dengan air. Harus dikasih apa ini? Dikasih sabun. Dikasih apa ini? Baiklin. Diapakan ini? Disikat. Disikat gini maksudnya, bukan di dogo gitu. Baju disikat. Oh, disikat-sikat gitu. Ucok-ucok-ucok-ucok-ucok supaya apa ini? Hilang nodanya tadi. Apakah tujuannya untuk menghancurkan kain tadi? Tidak, untuk memutihkan lagi kain bersih yang ternoda. Ada kalanya nasihat dengan cara seperti itu. Sehingga tergantung kadarnya masing-masing. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, termasuk an-nasihatulillah, termasuk menasihati karena Allah Azza wa Jalla, ialah tahdhirul muslimina minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari semua bentuk kejelekan dan kejahatan. Kejelekannya dan pelaku kejahatannya. Di warning, hati-hati, ini perkara kejelekan. Awas, ini perkara keburukan. Hati-hati, ini orang buruk. Hati-hati, ini orang jelek. Itu dalam pandangan Islam disebut dengan an-nasihatulillah. Menasihati karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya kaum muslimin jangan terkena kejelekannya atau kejahatannya, dan supaya pelakunya sadar. Itu nasihat ya kan, padahal dimasukkan dalam bab ini tahzir. Tahzir, engkau menyampaikan kepada umat tentang bahaya bid'ah, ahlul bid'ah, tahzir, itu nasihat. Antum menyampaikan bahaya tindakan ini sebuah dosa, kefasikan, kefajiran, kemungkaran. Nasihat. Ada kalanya dengan cara tadi agak sedikit disikat-sikat, diucek-ucek-ucek-ucek-ucek-ucek, dikasih sabun, dikasih rinso, dikasih soklin, dikasih peklin, supaya bersih kembali. Ini tidak mengurangi ukhuwah. bukan perusak ukhuwah, tapi ini justru bayaran bagi ukhuwah. Thamatul ukhuwah, pertanda kamu itu jujur dalam bersaudara, dalam ukhuwah. Pertanda kamu mencintai saudara kamu tadi karena Allah. Kamu tidak ingin teman tadi terus dalam kesalahannya, atau ketergelincirannya, atau kekurangannya, atau kemungkarannya, atau dosanya, atau penyimpangannya. Selamatkan. Pertanda Anda cinta kepadanya. Ini penting untuk saya dahulukan, supaya jangan sampai salah paham dalam bab ini. Sebagian pihak beranggapan yang namanya ukhuwah itu ya harus yang her-her gitu ya, yang enak-enak, yang seneng-seneng, yang menyenangkan, serba toleransi, serba semuanya boleh gitu. Hati-hati, bukan sekedar itu yang namanya ukhuwah. Sekali lagi, konsekuensi yang paling besar an-nasihah. Bahkan dikatakan bayaran untuk membayar sebuah ukhuwah an-nasihatulillah. Dengan makna yang luas tadi ya, Ivan, ya, menghendaki kebaikan untuk saudara kita dan nasihati, kebaikan duniawiyahnya dan kebaikan ukhrawiyahnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Coba diam. Difahami insyaallah ya? Justru nasihat inilah yang akan membuat sofaul ukhuwah. Ukhuwah semakin bening, semakin bersih. Ya, bersih dari noda-noda yang bisa memperkeruh ukhuwah. Noda-noda yang memunculkan keretakan dalam ukhuwah. Dibersihkan semua itu dengan an-nasihatulillah. Barakallahu fikum. Maka hal penting ya yang perlu untuk kita ingat, khanafitina azzakumullah, kenapa kok ada pembahasan nasihat dalam bab ini? Dikarenakan khanafitina azzakumullah, kita adalah manusia biasa, Bani Adam, yang banyak salahnya, yang banyak dosanya, banyak keaiban-keaibannya. Kita pun juga berukhuwah dengan Bani Adam juga. Kita memiliki ikhwah dari Bani Adam juga. Kita memiliki sahabat dari Bani Adam juga. Masing-masing mereka ada kekurangan, ada cacat, ada aib, ada dosa, ada kemungkaran, bahkan ada penyimpangan. Kita pun juga demikian. Sehingga ukhuwah antar orang-orang yang banyak salahnya. Barakallahu fikum. Maka ditegakkan konsep ini an-nasihah, supaya kekurangan-kekurangan tadi ditutupi, diperbaiki bersama-sama, sebagai bentuk cinta kita kepada ikhwah karena Allah, sebagai bentuk jujurnya ukhuwah kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para orang-orang yang bijak, para hukama, mengatakan terkait dengan bab ini, man ahabbaka nahaka wa man abghabaka aghrak. Man ahabbaka nahaka, orang yang mencintai kamu dia pasti akan melarang kamu, mencegah kamu. Dan orang yang membenci kamu, dia pasti akan menjerumuskan kamu, membiarkan kamu dalam kebinasaan dan dianggap baik oleh dia. Sehingga akhun shadiq, seorang akh yang jujur, yang tulus, yang tahu konsekuensi ukhuwah, dia akan semangat dalam menegakkan konsep menasihati saudaranya karena Allah. Tapi ingat, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tepat. Di antara adab yang disebutkan oleh para ulama ialah, barakallahu fikum, al-israru bin nasihah, menasihati saudara kita secara tersembunyi, dengan sembunyi-sembunyi, barakallahu fikum. Terutama ya, terutama ketika teman kita error, ada yang tidak beres, kita maju memperbaiki. Nah, ketika antum menasihati dia, yang disunnahkan, yang dianjurkan, dan tanda engkau mencintai dia karena Allah ialah rahasia sembunyi-sembunyi dalam menyampaikan an-nasihah, namanya al-israru bin nasihah. Dan ini sebagai bukti jujur tidaknya seseorang dalam menasihati adalah ini. Diriwayatkan dari Mis'ar ibn Kidam rahimahullah, dinukil oleh Ibnul Mufli Al-Hambali dalam bukunya Al-Adabu Syar'iyah. Katanya Mis'ar bin Kidam rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainah fa innan nasihata fil mala'i taqri'un. Semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmati siapa saja yang memberi hadiah kepada aku dalam bentuk kaiban-kaibanku. Nah, kamu ini, kamu demikian, dikasih hadiah bukan fulus, bukan barang, dikasih hadiah kaiban. Ini kamu demikian, ini kamu demikian, kamu demikian. Kata beliau rahimallah, semoga Allah merahmati dia. Tapi ketika dia menyampaikan kaibanku tadi antara aku dengan dia saja secara rahasia, sebab menasihati orang lain di depan halayak ramai itu namanya pelecehan, itu namanya merendahkan, itu namanya menjatuhkan kehormatan, namanya takri'. Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya Raudhatul Uqala menyatakan pula, kata beliau, wa alamatun nasih idza arada zainal mansuhi lahu ayyan sahahu sirran wa alamatu man arada shaynahu ayyan sahahu alaniyatan. Ciri-ciri, tanda-tanda orang yang menasihati ketika dia ingin menghiasi, ingin kebaikan untuk pihak yang dikasih nasihat, ciri-cirinya dia menasihatinya sembunyi-sembunyi. Dan ciri-ciri orang itu menghendaki kejelekan bagi yang dinasihati, ingin mencoreng nama baiknya, dia akan menasihatinya dengan terang-terangan di depan halayak ramai. Ya, Tuhan. Nasihat bagus, tapi ada etikanya. Etika yang pertama ialah harus menasihati saudara kita dengan sembunyi-sembunyi. Paham ya? Sembunyi-sembunyi, jangan di depan halayak ramai. Dikecualikan barakallahu fikum kalau orang tadi jatuh dalam kesalahan, dia kerjakan dengan terang-terangan, atau dia sebarkan kemana-mana kesalahan tadi itu, bangga dengannya bahkan, maka bisa dinasihati dengan terang-terangan pula. Barakallahu fikum. An-nasiha ikhwan. Nasihati orang lain dengan baik, dengan cara yang bijak, dengan cara sembunyi-sembunyi. Tatkala kamu menasihati saudara kamu, tugas kamu hanya menasihati. Tidak ada persyaratan harus diterima. Ya, kalau nggak diterima, kamunya marah-marah. Tidak. Pas kamu kasih nasihat, kamu kasih teguran yang bagus dengan cara yang baik, perbaiki kesalahan dia, perbaiki aibnya dia, selesai. Dia nerima, alhamdulillah, itu seharusnya. Dia nggak nerima, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Difaham ya? Hadza muhim. Ala kulli hal, fanamti na'zakumullah. Konsekuensi yang pertama ialah an-nasiha. Ya, an-nasiha. Tegakkan konsep prinsip saling menasihati di antara kita dalam ukhuwah kita, supaya masing-masing kita lepas dari ketergelinciran, memperbaiki kesalahan dan kemungkaran, dan semakin bersih ukhuwah di antara kita, bersih dari noda-noda yang mengotorinya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, nasihat tidak bertentangan dengan ukhuwah. Bahkan nasihat satu bagian daripada haknya ukhuwah atau konsekuensi ukhuwah. Nasihat tidak akan memecah belah ukhuwah. Nasihat justru menyatukan ukhuwah. Barakallahu fiik. Terkadang dengan cara yang lembut, terkadang dengan cara yang agak sedikit kasar, terkadang harus dengan cara yang tegas, sedikit kasar bahkan, untuk kebaikan mereka semuanya. Barakallahu fiikum. Nah, yang juga penting disampaikan dalam bab ini adalah yang disebutkan oleh para ulama dalam menasihati saudara kita karena Allah, jangan terlalu sering, jangan terlalu sering di dalam menegur atau menasihati seseorang. Ya, selalu menegur, selalu menasihati, dikit-dikit, terus begitu, sering sekali. Ini tidak bagus. Pertanda Anda tidak bisa berukhuwah dengan Bani Adam. Ya, tanda Anda tidak bisa berukhuwah dengan Bani Adam. Anda nampaknya kepingin berukhuwah dengan para malaikat yang tidak punya salah. Ingat, dia Bani Adam. Kamu harus bersabar, kamu harus bisa sedikit memikul beban keaiban dia. Barakallahu fikum sebagai saudara kamu karena Allah azza wajalla. Sehingga jangan terus dicecar dengan nasihat. Berkala saja. Sama sekali tidak menasihati saudara kita karena Allah, membahayakan. Tanda engkau benci kepadanya. Hati-hati. Sehingga tengah-tengah. Berkala, secara berkala, pada makomnya masing-masing, pada munasabahnya masing-masing, di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, kamu nasihati dia karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Bayaran ukhuwah namanya an-nasihah. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum. Ialah qabulul udzur. Menerima alasan dia, menerima udzurnya dia. Menerima uzurnya dia. Ini barakallahu fikum pada beberapa keadaan. Yang pertama adalah apabila saudara kita ini ternyata menyakiti kita, berbuat jelek kepada kita. Kul, kamu katakan mendzalimi kita. Mendzalimi kita. Kemudian ternyata dia itu merasa bersalah. Tahu dia tindakannya salah. Kemudian datang kepada kita minta maaf, minta uzur. Tergambar ya? Minta uzur. Maka termasuk konsekuensi ukhuwah, termasuk haknya dia sebagai akhun fillah, termasuk bukti jujurnya kamu dalam berukhuwah, ialah qabulu udhrih. Kamu harus menerima udhurnya dia, memaafkan dia. Apalagi dengan engkau memaafkan dia, engkau memberikan udhur kepada dia, dia lebih cepat insaf dan taubat. Berubah dia. Kasih dia uzur. Minta maafan ya akhi. Anak kemarin itu afan ngomong sama antum agak keras, agak tajam. Saya waktu itu lagi galau, lagi banyak pikiran, lagi banyak problematika, kadar lepas, lagi galau. Kok antum nyela gitu. Jadi tang gitu sayanya. Akhirnya dengan tanpa terucap dari saya kata-kata yang pedas dan segala macam. Afan ya akhi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya maafkan. Terima uzurnya. Khair insyaallah. Semoga ke depan tidak terulang lagi. Barakallahu. Begitu. Jangan mengatakan enaknya maaf. Sudah mengucapkan kata-kata yang seperti itu, maaf. Tidak gratis maaf itu. Wah ini pendendam namanya, ini gak beres ya kan. Jangan. Kasih dia uzur. Bahkan termasuk bukti ketawaduan kamu ialah engkau memberikan uzur kepadanya. Paham ya? Apalagi dia itu seorang muslim yang dikenal dengan kebaikannya. Apalagi dia itu sahabat kamu, cukup dekat dengan kamu, bahkan sangat dekat dengan kamu. Apalagi dia seorang bukan semata-mata akhun fillah yang punya kedudukan tengah-tengah masyarakat, tokoh masyarakat, atau seorang yang dipandang di tengah-tengah masyarakat, atau dia seorang yang alim, yang selama ini memang tidak diketahui kejelekannya. Minta uzur, kasih dia uzur. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqilu dzawil hayati atharatihim illa al-hudud. Beliau mengatakan, maklumilah. Ya, maklumilah. Terima uzurlah, terima uzurnya. Dari dzawil hayat, orang-orang yang dikatakan dzawil hayat disebutkan dalam syarahnya, yakni orang-orang yang selama ini dikenal kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, masya Allah, tidak dikenal sebelumnya dengan kejelekan. Ketika mereka tergelincir atau salah, Rasul mengatakan, aqilu dzawil hayati atharatihim, maklumilah, kasih uzur untuk orang-orang yang semacam itu ketika mereka tergelincir, jatuh dalam sebuah kesalahan, minta uzur, minta maaf, maka maafkan dia. Kecuali dalam bab hukum-hukum had, tidak ada uzur. Hukum had, dijatuhkan had oleh para penguasa, siapapun yang jatuh dalam hukum had, mau orang yang terpandang, tidak terpandang, hukum had dijalankan oleh para penguasa. Dipahami insyaAllah ya? Namanya qabulul uzur. Apabila ada dari saudara kamu, ikhwah kamu karena Allah, ternyata kau berbuat jelek kepada kamu, mengganggu kamu, menyakiti kamu, kemudian dia insaf, dia taubat, beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada kamu, minta uzur kepada kamu, maafkan, kasih uzur. Itu konsekuensi sebuah ukhuwah, barakallahu fikum. Dan besar pahalanya, fa'amtina azakumullah, Allah Azza wa Jalla nanti yang akan memaafkan kita, menerima uzur-uzur kita. Disebutkan dalam hadis inda Abi Dawud Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalahu Allahu atharatahu. Barang siapa yang memberikan maaf, memberikan uzur kepada seorang muslim akan kejelekannya, maka Allah akan membalasnya, memberikan uzur, memberikan maaf atas keterkelincirannya. Difahami ya? Ini keadaan yang pertama, ikhwan. Ketika saudara tadi itu berbuat salah kepada kita, kita diminta berjiwa besar. Harus berjiwa besar, pemurah, pemaaf. Membuka pintu maaf kepada saudara kita yang menyakiti kita secara pribadi. Nah, terutama ketika mereka minta maaf. Kalau para ulama-una sejak zaman dahulu kala, ikhwan, selalu memberikan kepada kita pelajaran penting tayyib terkait dengan bab seperti ini. Ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang menzalimi atau segala macamnya, mereka selalu membedakan antara yang terkait dengan pribadi dan yang terkait dengan urusan agama. Kalau terkait dengan masalah pribadi, mereka lapang dada, akan memaafkan siapa saja yang menyakiti mereka terkait dengan pribadi. Tapi terkait dengan masalah din, tidak ada maaf. Harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuhah, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada. Difahami insyaAllah ya? Apalagi terkait dengan sosok penguasa. Kaum salaf sangat berlapang dada. Kalau membaca sejarah para ulama kita yang mendapatkan mihnah, ujian dari Allah Azza wa Jal melalui penguasa-penguasa yang zalim pada masa itu, mereka dipenjara, ada yang dicambuk dan segala macam, barakallahu fikum, banyak peristiwa ya, mihnah Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lainnya. Antum perhatikan, mereka semuanya selalu memaafkan penguasanya, barakallahu fikum. Sebagai contoh, antum baca sejarah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau mendapatkan ujian besar, mihnah yang luar biasa di masa itu. Itu pada khalifah yang terakhir, ada Al-Ma'mun, ada Al-Wathiq atau Al-Mu'tasim. Ini tiga generasi khilafah yang memunculkan fitnah ketika itu. Pada generasinya Al-Mutawakil atau sebaliknya ikhwanya, Mu'tasim atau yang salah antara Mutawakil atau Mu'tasim, di generasi yang terakhir itu insaf. Sadar tidak lagi mengikuti ayahandanya. Selesai fitnah pada masa itu. Itu minta maaf kepada Imam Ahmad Hanbal. Maafkan kami. Beliau mengatakan ya Amirul Mukminin, dari mulai awal fitnah, saya memaafkan kalian semuanya. Para penguasa semua dimaafkan. Illa hadza. Siapa hadza ini? Tokoh bid'ahnya itu. Ahlul bid'ahnya yang menjadi sebab munculnya fitnah besar pada masa itu dari kalangan Jahmiyah dan juga dari kalangan Mu'tazilah pada masa itu. Fulan, tokoh-tokoh yang berperan ketika itu. Illa hadza. Aku akan pertanggungjawabkan nanti di Qiyamah. Ada khasmi inallah yaumul qiyamah. Aku akan berseteru dengan dia di hari kiamat nanti. Aku akan pertanyakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kenapa dia demikian kepada aku? Yang ini enggak ada maaf. Kan terkait dengan masalah ini, masalah prinsip, masalah akidah, masalah din. Tapi terkait dengan pembahasan masalah pribadi yang disakiti, dicambuk sampai mengelupas, dipenjara sekian waktu yang lamanya, dimaafkan. Karena perkaranya pribadi. Ya, ini namanya memaafkan orang-orang yang memiliki jabatan. Terutama para penguasa. Itu merupakan hakul ukhuwah. Sehingga jangan dikira ukhuwah itu gampang-gampang aja. Ya. Ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ketulusan, kejujuran, berjiwa besar, berhati besar. Ini terkait dengan kita loh ya. Antum sudah mungkin digunjing, antum mungkin sudah disebarkan macam-macam, antum mungkin disakiti, antum tersinggung dan segala macamnya. Antum tidak bersalah. Antum yang terzalimi. Fulan yang salah yang zalim. Kamu punya kesanggupan untuk membalas. Kamu tidak membalas. Dia datang kepada kamu minta maaf. Kamu maafkan dia. Minta uzur, kamu kasih uzur dia. Itu luar biasa. Pertanda jiwa kamu itu besar, kamu itu orang yang sangat dewasa, orang yang sangat pemaaf, dan sangat mementingkan kemaslahatan ukhuwah dibandingkan dengan kemaslahatan pribadi. Enggak semua orang mampu berbuat demikian. Hanya orang-orang besar, yang berjiwa besar, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur dalam ukhuwahnya, yang bisa seperti ini. Umumnya apa nih? Balas. Kan gitu. Diganggu, sakiti, nyakiti lagi. Itu wataknya, kekurangannya Bani Adam demikian. Antum diminta untuk menerima udhurnya dia. Antum, ya, jangan gini toh, ini besar di urusannya ini. Jangan gini, pas keluar ada yang jailin, langsung ngamuk. Enggak, maafkan. Kondisi yang kedua yang kamu harus menerima udhurnya dia adalah ketika sampai kepada kamu berita tentang saudara kamu, dia demikian jatuh dalam perkara yang aib atau ketergelinciran atau kesalahan atau semisalnya, kamu menerima udhurnya. Ketika dia menyampaikan berbagai macam alasan, berbagai macam kemungkinan dan kondisi yang menimpa dia saat itu, sehingga dia jatuh dalam ketergelinciran atau kesalahan, kamu maklumi dia. Kamu sampaikan, tanya kepada dia, apa nih akhi? Nana dengar kalau antum kok gini. Iya ya akhi, tapi waktu itu saya begini. Nah, tapi keadaannya adalah begini. Kalau bahasanya antum ngeles, kayak gitu ya. Tahu ngeles ya? Dia ngeles gitu. Tayib, termasuk haknya ukhuwah, konsekuensi dalam berukhuwah, tanda kamu jujur dalam berukhuwah, cinta kamu kepada dia karena Allah, kamu terima itu. Hayar insyaallah. Mudah-mudahan ke depan jangan diulangi lagi. Itu aja sudah, mau apa lagi? Jangan mengatakan tidak bisa. Saya punya bukti. Oh tidak bisa, saya punya saksi. Ente begini, ente begini, ente begini, ente begini, ente begini. Enggak bisa. Iya, saya tahu. Emang saya berbuat begitu. Cuman waktu itu saya begini, keadaan saya tuh begini, akhirnya begitu. Paham enggak? Iya betul, waktu itu gini loh. Saya ceritakan kronologisnya. Waktu itu saya gini terkait dengan apanya lah, ada lagi mikir apa, tahu-tahu dia jatuh dalam hal tersebut. Dia ngaku salah, cuman dia membawakan berbagai macam alasannya. Terima alasannya. Khair insyaallah. Naam labas. Cuman ingat jangan diulangi lagi. Ini perkara yang buruk, ini perkara yang jelek. Hakata. Namanya qabul uzur, dikasih al-mahamil. Lebih zen lagi, lebih bagus lagi barakallahu fikum adalah antum memberikan mahmal hasan, ya, memberikan ihtimal yang terbaik untuk saudara kamu yang jatuh dalam sebuah kesalahan tadi. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini. Kamu yang memberikan uzur tadi. Oh fulan, mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begitu, mungkin dia begini. Sehingga kamu mendahulukan husnul dhon terkait dengan dia, dikasih mahmal yang hasan, dikasih ihtimal yang terbaik, baru kemudian kamu cross check berita. Ketika benar demikian, engkau perbaiki dia, engkau nasihati dia, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan, nampaknya kayak teori gitu ya. Nampaknya kok kayak gampang. Tidak gampang. Sulit dan susah. Penerapannya ini sulit dan susah. Harus jujur antum dalam berukhuwah. Ikhlas dalam berukhuwah. Betul-betul antum ini orangnya penyabar. Jiwa besar. Berjiwa lapang. Mengedepankan kemaslahatan ukhuwah yang secara umum, menghilangkan ego pribadi. Berat ya, tapi wajib kamu wujudkan. Harus dengan cara seperti ini supaya ukhuwah terjaga. Kalau satu sama lain tidak memberikan uzur, hancur. Kamu enggak ngasih uzur, yang lain juga sama, enggak bakal ngasih kamu uzur. Kalau saling tidak ngasih uzur, berantakan. Dikarenakan kita ukhuwah dengan Bani Adam. Paham tuh? Dengan Bani Adam. Bukan dengan malaikat. Paham ya? Ada yang datang kepada kamu. Ada yang menyakiti kamu. Ngaku kamu. Minta maaf. Tidak ada maaf. Ya kan namanya buka pintu perang namanya ini. Membuka pintu permusuhan. Begitu. Dia pun juga akan reaksi. Ya sudah. Enggak maaf-maafan. Gitu akhirnya. Ya wis bubar ukhuwahnya. Yang tadinya saling mencinta, saling menghormati, ribut, bermusuhan, saling mendengki, tidak mau ketemu, melengos ila akhiri. Nah kalau semua umat Islam demikian cara berpikirnya, hancur ukhuwah. Tidak ada salah, salah ya salah. Sini minta maaf. Lah ya ini, saya datang kepada antum minta maaf. Tidak ada maaf. Loh ya apa sih? Suruh datang minta maaf, minta maaf, tidak dikasih maaf. Tidak bisa. Tidak bisa apanya. Pokoknya. Ya pokoknya apa ini? Kepengen ribut. Rusak ufo yang ada. Anda ngeresapi ini ya. Ini bukan ilmu TNI. Ini ilmu resapan dalam keseharian. Yang dianjurkan. Qabulul uzur. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam kitab beliau Batarajus Salikin. Dalam bab ini. Beliau mengatakan. Man asa'a ilaika. Thumma jaa ya'tadziru 'an isaatihi fa inna tawaddu'a yujibu 'alaika qabula ma'dziratihi haqqan kanat aw batila wa takilu sariratahu ila Allah. Kata beliau, barang siapa atau siapa saja yang berbuat jelek kepada kamu, kemudian dia datang kepada kamu minta uzur dari kejelekan tadi, minta uzur, minta maaf, minta dikasih maaf atas kesalahan dia tadi, ini kan sudah bagus kan dia minta maaf ya. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya sikap tawadhu yang ada pada kamu mengharuskan kamu menerima uzurnya tadi, entah uzurnya benar ataukah batil. Kamu serahkan rahasia dia kepada Allah Azza wa Jalla. dia jujur, tidak jujur minta maafnya, itu bukan urusan kamu. Serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Yang penting dia punya etika baik, niatan baik, datang kepada kamu, minta uzur. Terima uzurnya. Nah, saya maafkan. Hayar insyaAllah. Yang penting jangan diulangi lagi. Itu penting. Nasihat, yang penting jangan diulangi lagi. Atau kasih sedikit wejangan, labas. Jangan diulangi lagi. Karena masing-masing orang punya perasaan. Jaga perasaan orang lain. Saya yakin kalau saya yang berbuat kepada antum, antum juga sakit hati. Demikian pula orang lain. Hayar insyaAllah. Sudah normal lagi. Tidak usah kemudian antum masukkan dalam hati dendam, tidak boleh. Apalagi antum bikin sebuah data khusus buku errornya para ikhwan. Gitu. Fulan tulis, Fulan bin Fulan, error begini, begini, begini. Fulan buku rapot merahnya orang lain. La ha maha kata. Bukan dengan demikian yang namanya berukhuwah. Qabulul uzur. Ini berat, kan terkait dengan masalah antum. Atau terkait dengan kesalahan dia dalam bab yang lain, kamu kasih uzur, banyak alasan untuk dia yang terbaik. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Juga belum menjelaskan dikit lagi ikhwan. Masih di buku yang sama terkait dengan bab ini, menerima uzur ini ikhwan. Beliau mengatakan wa alamatul karam wat tawadu. Tanda-tanda engkau itu orang yang mulia, orang yang karim. Tanda-tanda engkau itu orang yang tawadu. Iyalah annaka idza ra'aital khalala fi udhri. Kalau kamu melihat ada ketimpangan pada udhurnya teman kamu tadi. Ini kayaknya udhurnya mengada-ngada ini, bisa begitu. Ada yang timpang, ada yang kurang pas pada udhurnya dia itu. La tuqifhu alaih wa la tuhajju. Termasuk ketawaduan dan sikap yang mulia, kamu jangan mendebat dia. Jangan mendebat dia. Jangan kamu tunjukkan ketimpangannya. Jangan. Waqul, tapi katakanlah, yumkin ayyakunal amr kama taqul. Ya, mungkin seperti yang antum sampaikan. Mungkin, ada apa? Mungkin seperti yang antum sampaikan. Khair insyaallah. Alamatul khair, semoga baik. Bas, jangan diulangi lagi. Padahal kamu tahu ya, ini datang minta uzur, tapi uzurnya kok kayak dipaksakan gitu. Ini benar enggak uzurnya ini? Jangan dipikir, itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kamu terima uzurnya dan kamu jangan debat dia dalam masalah seperti itu. Yang penting baik sudah. Syukur-syukur dia sudah datang pada kamu minta maaf, minta uzur sudah sangat bagus sekali. Yang penting ukhuwah terjaga, ukhuwah terjalin. Itu namanya membuang ego pribadi. Jauh-jauh dibuang ke laut sana. Barakallahu fikum. Nah, antum terbuka lebar, berjiwa lapang, berjiwa besar, menerima uzur dari teman tadi, normal dan normal kembali ukhuwah antara kamu dengan dia. Barakallahu fikum. Ini namanya berjiwa besar dengan bab yang satu ini. Khonafitina azzakumullah. Difahami insyaallah ya. Semoga tergambar apa yang saya maukan ya, ikhwan. Ana khawatir antumnya gak nyantol. Semoga paham ya, langsung penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Cukup. Sabiroy. Nah, 11:20. Zuhurnya soalnya lebih kasik ya. Masyaallah, 11:35. Istirahat dulu. Temu lagi insyaallah maksimal jam 1. Ya, ya semoga setengah 1 sudah sampai. Maksimal jam 1, berhenti maksimal jam 2:30. Kan gitu ya? Ya, insyaAllah. Sementara cukup, semoga manfaat. Ada akan terfokuskan poin-poin yang lain yang saya harapkan kepada antum. Ini ilmu terapan, ya. Ini ilmu tentang kehidupan. Ilmu dalam berinteraksi dengan sesama. Dimasukkan dalam hati, latihan, supaya ke depan muamalah kita semakin bagus, ukhuwah kita semakin bagus, kita sebagai orang semakin bagus dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu, hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.